Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, ikhwani fillah, berhubungan dengan atsar yang menjelaskan tentang beberapa riwayat yang sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, tapi dari jalan perawi yang dhaif. Naam. Di mana terkadang ikhwani fillah seorang perawi yang dhaif untuk menyembunyikan cacat pada hadis yang dia riwayatkan, maka dia berusaha untuk apa, menjatuhkan cacat tersebut dengan tidak menyebutkan perawinya tadi, agar kelihatan sanadnya bersih. Nah, sifat yang seperti ini malah menjadikan dia apa, dilemahkan. Menjadikan orang tersebut dilemahkan hadisnya. Nah, dan tidak terpercaya. Dari sini kita ketahui bahwasanya para imam dulu, mereka betul-betul sangat jeli ikhwan fillah dalam permasalahan apa? As-sidq wal kadzib. Permasalahan apa? Kejujuran dan kedustaan. Ini yang butuh kita contoh ikhwan fillah. Dan juga faedah yang sebelum sempat kemarin kita singgung seputar Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nah, dia adalah seorang khalifah yang sekaligus seorang alim, yang tidak ada seorang pun yang berselisih tentang keutamaan beliau. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, terkumpul pada beliau keutamaan yang banyak. Seorang thiqah terpercaya, lahu fiqhun wa ilmun wa wara'. Bahkan sampai-sampai sebagian memasukkan ikhwani fillah pada masa kepemimpinan beliau dalam deretan apa? Dalam deretan Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Walaupun tadi ikhwan fillah berhubungan dengan Khulafaur Rasyidin, nah, yang dimaksud dalam hadis jelas Al-Khulafa Al-Arba'ah saja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan sebagian memasukkan itu dari silughah, di mana memang khilafah pada masa beliau ikhwan fillah, atau kepemimpinan pada masa beliau, kepemimpinan yang sangat bagus, di mana manusia dalam keadaan baik, ibadah yang baik. Dan beliau meninggal di tahun 101. Akhwan. Dilahirkan, dikhilafkan, ada yang mengatakan 63 sampai 101. Jadi dari sisi umur, nah, termasuk apa? Umurnya tidak panjang. Tapi membawa dan meninggalkan kebaikan yang banyak. Sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Quhzaz. Naam. Telah kita lewati berkali-kali. Qala Sami'tu Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah. Abdullah bin Uthman bin Jabalah Al-Marwazi yang dilakapi dengan apa ini? Abdullah bin Uthman bin Jabalah, lakapnya apa? Arif Abdan. Baik, diingat-ingat, ini banyak lewat dalam Sahih Muslim. Abdullah bin Uthman bin Jabalah Abdan, namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman, makanya dilakapi dengan Abdan. Yaqul qultu li Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Aku katakan kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Man hadha ar-rajul alladhi rawaita anhu? Siapa laki-laki ini yang engkau meriwayatkan darinya hadis Abdullah ibn Amr yaumul fitri yaumul jawaiz? Siapa laki-laki ini yang engkau meriwayatkan darinya hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang bunyinya yaumul fitri yaumul jawaiz? Hari Idul Fitri adalah hari apa? Hari penerimaan hadiah. Ini maksud yaumul jawaiz, yaitu hari seseorang apa mendapatkan hadiah. Qala Sulaiman bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala, unzur ma wada'ta fi yadika minhu. Naam. Ketika ditanya Abdullah bin Mubarak tentang dari siapa dia meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengatakan dari apa? Sulaiman ibnu Al-Hajjaj. Naam. Kemudian beliau mengatakan unzur ma wada'ta fi yadika minhu. Taib. Adapun berhubungan dengan sanad jelas akhwan Muhammad bin Abdullah bin Quhzad, kemudian Abdullah bin Uthman bin Jabalah jelas, dan Abdullah bin Mubarak jelas. Di sini kisah pertemuan Abdullah bin Uthman dengan Abdullah bin Mubarak. Dan di situ terjadi dialog. Naam, di mana Ibnu Mubarak ditanya tentang sebuah hadis yang beliau riwayatkan, yaitu hadis yaumul fitri yaumul jawaiz, yang kesempurnaan hadis ini khanihilah yaumul fitri yaumul jawaiz. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, lafadnya idha kana yaumul fitri waqafatil malaikatu ala afwahit turuk wa nadat ya ma'syaral muslimin ugdu ila rabbin rahim ya'muru bil khair wa yuthibu alaihil jazil. Wahai kaum mukminin, nah, atau apabila pada hari Idul Fitri, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu jalan, yaitu di bibir jalan, khanifillah, maksudnya itu samping-sampingnya. Wanadat ya ala afbahi turuk, di bibir-bibir jalan tadi. Kemudian menyeru, wahai sekalian kaum muslimin, berangkatlah kalian menuju Rabb kalian. Itu menuju seruan dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan dan membalas kalian dengan balasan yang sangat banyak. Amarakum fasamamtun. Amarakum fasamamtum. Allah perintahkan kalian, kemudian kalian mau puasa. Dan hari-hari itu ikhwani fillah sudah semakin dekat. Kita sekarang sudah di bulan apa? Bulan apa ini sekarang? Rabiul Tsani. Rabiul Tsani tinggal apa? Jumadil awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban. Tinggal 4 bulan lagi. Nah, cepat sekali ya, kawan. Kan sampai pada bulan Ramadan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita di bulan yang mulia tersebut dan berikan taufik untuk kita bisa mengisinya dengan sebaik-baik ibadah. Wa ta'tum rabbakum, dan kalian taati Rabb kalian. Faqbalu jawaizakum, maka terimalah hadiah-hadiah kalian. Baik. Sehingga dinamakan apa? Yaumul Id, Yaumul Jawaiz. Akan tetapi akhwani fillah, riwayat ini yang dikatakan dari riwayat Ibnu Asakir tidak didapati sanadnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi zahirnya beliau pun mendhaifkan. Kenapa? Karena disebutkan dalam Sighatut Tamrid ruwiyah. Nah, dan hadis yang semisal dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Akan tapi bukan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dengan lafaz yang hampir sama. Nah, penamaan Idul Fitri sebagai Yaumul Jaizah, hari pemberian hadiah. Dan pada sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang matruk, yaitu Amr bin Syamir. Jadi kesimpulannya, hadis Yaumul Fitri, Yaumul Jawaiz, ikhwani fillah, hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Cuman bukan di situ sisi faedahnya yang diinginkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di sini pada perkataan Imam Abdullah bin Mubarak ketika menyebutkan Sulaiman Ibnul Hajjaj, perawi yang beliau mengambil darinya. Taib. Dengan rafa, berarti Sulaiman Ibnul Hajjaj sebagai khabar dari huwa yang mahdhuf. Huwa Sulaiman Ibnul Hajjaj. Kemudian beliau mengatakan unzur ma wada'ta fi yadika minhu. Nah, di sini pujian dari Abdullah bin Mubarak ikhwani fillah kepada Sulaiman bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Nah, di mana maksudnya orang yang meriwayatkan darinya telah mendapatkan kebaikan. Beliau katakan, lihat apa yang engkau letakkan di tanganku, di tanganmu dari riwayatnya. Maksudnya bagus kalau engkau bisa mendapatkan riwayat darinya. Cuman berhubungan dengan Sulaiman bin Hajjaj ini yang rajih, beliau itu diperbincangkan. Dikatakan oleh Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala dalam Mizan, Sulaiman bin Hajjaj syekhnya Ad-Darawardi la yu'raf. Nam tidak dikenal. Dan dikatakan oleh Uqayni al-Ghalib ala hadithihi al-waham, mayoritas pada hadisnya itu ada kekeliruan. Nah, dan Imam Bukhari mengatakan dalam tarikhnya la yutaba alaihi. Tidak bisa diikuti riwayatnya. Nah, sehingga yang rajih wallahu ta'ala alam tentang Sulaiman ibn al-Hajjaj ini seorang yang dhaif. Cuman syahid dari hadis ini di mana para imam saling bertanya satu sama lain tentang perawi dan siapa orang yang dia mengambil hadis darinya. Qala rahimahullahu ta'ala qala Ibnu Quhzad wa sami'tu Wahab ibn Zam'ah yadhkuru an Sufyan ibn Abdul Malik qala qala Abdullah ya'ni ibn al-Mubarak ra'aitu Ruh ibn Utayf ya ra'aitu Ruh ibn Utayf sahib ad-dam nam sahiba ad-dami qadri dirham fajalastu ilaihi majlisan faja'altu astahyi min ashabi an yarawni jalisan ma'ah kurha hadithihi. Ini juga menunjukkan apa? Salah satu contoh tidak sukanya mengambil hadis dari apa? Dari seorang yang diperbincangkan. Adapun Ibnu Quhzah jelas perawi sebelumnya, sedangkan Wahab Ibnu Zam'ah dikatakan oleh Imam Nasa'i thiqah dan disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga thiqah. Mengambil darinya Ibnu Mubarak atau dia mengambil dari Ibnu Mubarak. Dan juga Abu Hamzah As-Sukari. Nah, sami'tu Wahab ibn Zam'ah yadhkuru an Sufyan ibn Abdul Malik. Beliau menyebutkan dari Sufyan bin Abdul Malik. Al-Marwazi juga. Enam teman dari Abdullah ibn Mubarak. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar min kibari ashab ibn Mubarak seorang thiqah. Jadi dari deretan orang-orang yang mengambil dari imam ini ya kawan. Sufyan bin Abdul Malik. Qal beliau mengatakan qala Abdullah maksudnya Ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak telah mengatakan ra'aitu Ruh ibn Utayf. Ibn al-Mubarak imam. Beliau mengatakan aku melihat Ruh ibn Utayf. Aku melihat orang ini. Nah, yang bernama Ruh Ibnu Utayf. Rauh ikhwani fillah dengan fathah ra. Utayf dengan apa? Dengan fathah ta Utayfi. Masuk sulit pengucapannya. Nah, sahibat dam qadri dirham. Maksud sahibat dam qadir dirham ikhwani fillah tayyib yaitu pensifatan untuk roh ini dengan menyebutkan hadis yang dia riwayatkan. Yang isinya khonifillah hadis yang diriwayatkan oleh Rauh Ibn Ghutaif ini yang dimaksud dengan sahibat dam qadri dirham orang yang meriwayatkan hadis tentang masalah apa? Tentang masalah darah sebesar apa? Sebesar dirham kalau ada di tubuh kita maka wajib mengulangi sholatnya. Yaitu hadis Abi Hurairah dari jalan roh ini. Naam. Tu'adus salatu min qadrid dirham yakni min ad-dam. Ini maksudnya bahwasanya salat wajib diulangi disebabkan karena darah yang ada di tubuh kita walaupun hanya sebesar apa? Sebesar dirham. Dalam artian kalau ada darah di tubuh kita sebesar dirham, ya mata uang koin itu, maka sholatnya tidak sah, wajib diulangi, bersihkan dulu darahnya. Cuman hadits ini khanifillah, nah jelas kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam tarikhnya, hadithun batil, atau disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, dan itu adalah hadithun batil, tidak memiliki asal di sisi ahli hadith. Padanya Rauh ibn Ghutaif ini dikatakan oleh An-Nasa'i matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah, karena kondisinya seperti ini, khonifillah, perhatikan. Nah, kondisi orang tersebut adalah matruk. Ketika Abdullah bin Mubarak melihatnya, nah, wajalastu ilaihi majlisan, nah, dan aku duduk ya padanya pada suatu apa? Suatu majlis. Taib duduk pada suatu majlis dengan apa? Rauh ini. Fajaltu asbahi, maka aku pun malu. Min ashabi, dari apa? Dari teman-temanku, dan juga bisa dari murid-muridku, orang-orang yang mengambil hadis dariku, an yarauni jalisan ma'ah. Aku malu, nah murid-muridku melihatku duduk ya bersama dia ini. Taib. Jadi di sini Abdullah bin Mubarak ketika bertemu dengan orang tersebut, kemudian duduk satu majelis dengannya, merasa malu. Nah, kalau dilihat oleh murid-muridnya, kenapa? Kurha hadithihi, karena tidak suka dengan hadith yang diriwayatkan olehnya. Di antaranya hadith tadi, nah, wajibnya mengulangi sholat karena adanya darah, nah, yang ada di tubuh, minimal apa? Kadar 1 dirham. Dan ini menunjukkan bahwasanya khonifillah, periwayatan dari seseorang yang matruk atau seorang ketika dikenal dengan riwayat yang buruk, itu akan menjadi aib baginya. Menjadi aib baginya. Dan seorang alim berhati-hati dari apa? Dari bermajlis dengan yang seperti ini. Cuman kalau kita perhatikan dari sikap Abdullah bin Mubarak di sini menunjukkan bahwasannya pada muamalah selain pada apa? Pada periwayatan-periwayatan hadis. Jadi jangan dikira ketika seorang dikatakan matruk, perawi itu matruk, kemudian ditinggalkan, enggak dia apa? Enggak ada muamalah dengannya, tidak. Nah, diperhatikan di sini tetap dari sisi muamalah selain mengambil hadis, Abdullah bin Mubarak bermuamalah dengannya. Maka apa? Tetap mau duduk satu majelis. Walaupun malu kalau sampai dilihat muridnya. Kenapa? Karena ketidaksukaan dengan hadis yang dia riwayatkan. Ya wallahu taala. Cuma dalam pembahasan ilmu hadis di sini termasuk peringatan terhadap seorang perawi yang dikenal kelemahannya. Baik. Masih tersisa asar-asar yang banyak. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Memang, di sini Imam Muslim pada muqaddimah ingin mencontohkan kepada kita ikhwani fillah bagaimana para salaf rahimahumullah ta'ala dalam mereka betul-betul berhati-hati dan betul-betul selektif ketika mengambil riwayat dan mengambil hadis. Dan itu jasa mereka yang sangat besar terhadap ilm dan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjagaannya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kita tinggal apa? Merasakan hasilnya. Itu pun banyak dari kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya. Mereka dengan susah payah telah mengumpulkan dengan apa? Penuh jerih payah, kemudian umat di belakangnya tinggal menikmati, membaca, mempelajari. Jazahumullahu khairan anna wa anil islam wal muslimin. Nasallallahu taufik wassadat.